بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, masuk pada bab yang ke-16, yaitu Babu Syafa'ah, bab tentang syafaat, yaitu satu bab yang akan menjelaskan kepada kita insyaAllah ta'ala jalan selamat untuk menggapai syafaat demi meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Dan ini adalah salah satu bab yang sangat penting di dalam kitab Tauhid, sangat-sangat penting sekali untuk dipahami dengan baik, karena dengan alasan syafaat terjerumuslah banyak manusia ke dalam kesyirikan. Bahkan bisa kita katakan inilah syubhat terbesar mereka, syubhat terbesar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, bahkan yang mengaku sebagai muslim, adalah dengan dalih syafaat. Makanya beliau penulis, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bab ini di dalam kitab Tauhid. Bahkan di beberapa kitab beliau, permasalahan syafaat juga disinggung secara khusus, seperti di dalam Al-Qawa'idul Arba, demikian pula di dalam Kashfus Syubhat, dua kitab penting yang lain dalam permasalahan Tauhid, membantah kesyirikan, menyingkap hakikat kesyirikan. Beliau juga membahas tentang syafaat. Dan ulama menjelaskan pembahasan syafaat ini terkait pada dua macam pembahasan. Yang pertama terkait dengan tauhidul ibadah, yang kedua terkait dengan akidah tentang permasalahan di akhirat. Salah satu permasalahan yang harus diyakini seorang mukmin di akhirat, sebagaimana akan kita bahas rinciannya insyaallah ta'ala. Syafaat secara bahasa itu berasal dari kata syafi'a yashfa'u atau syafa'a yashfa'u idh ja'ala syai' itsnain, maknanya menjadikan sesuatu itu dua, atau lebih mudah dipahami, syafaat itu berasal dari kata asy-syaf'u yang maknanya adalah diddul witir, lawan daripada ganjil. Kalau begitu syafaat apa artinya? Genap. Ini makna syafaat secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassut lil ghair bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin, menjadi penengah untuk orang lain demi meraih suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Itu namanya syafaat. menjadi penengah untuk orang lain demi meraih suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Dan ulama memiliki pembahasan syafaat ini, ada syafaat di dunia dan syafaat di akhirat kelak. Adapun dasar syafaat di dunia, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Memberi syafaat di dalam perkara yang baik. Menolong orang untuk meraih suatu manfaat atau menolak suatu mudarat dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini akan mendapatkan pahala. Meskipun hanya sekedar syafaat, tidak memberikan kebaikan itu secara langsung. Misalkan kita mengenali para penuntut ilmu yang fakir, yang membutuhkan bantuan. Di satu sisi, kita juga kenal dengan saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan rezeki. Maka, kita datang kepada saudara kita ini, kemudian kita katakan, "Saudaraku, kalau kamu mau bersedekah, tolong dibantu para penuntut ilmu tersebut, mereka butuh bantuan." Itu namanya kita memberikan syafaat kepada mereka. Dan ini kebaikan yang besar. Salawat. Ini adalah suatu kebaikan yang besar. Baik. Demikian pula misalkan kalau kita mengenal pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh yang berpengaruh, kemudian saudara kita butuh bantuannya, butuh pertolongan. Kemudian kita berikan syafaat, kita menghubungi para pejabat dan tokoh tersebut untuk mempermudah urusannya. Maka kita akan mendapatkan pahala. Walaupun kita enggak membantu secara langsung. Demikian sebaliknya, kalau kita menolong di dalam dosa, membantu kelancaran di dalam dosa, maka kita pun mendapatkan dosa. Baik, ini bagian yang pertama, syafaat di dunia. Adapun yang kita bahas di sini adalah tentang syafaat di akhirat kelak. Tentang syafaat di akhirat kelak. Sebagaimana yang saya katakan tadi, permasalahan syafaat ini bisa kita katakan adalah syubhat terbesar yang dimiliki oleh kaum musyrikin dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalih mereka adalah syafaat, mulai dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani. Tidak lain, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam demi mengharapkan syafaat. Demikian pula kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga berdalih dengan syafaat. Sampai hari ini, bahkan sangat banyak orang yang mengaku muslim menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang saleh, dengan para nabi dan malaikat, alasannya juga syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang hal ini di dalam surat Yunus ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya mereka yang kami sembah tersebut adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Perhatikan, Allah mengabarkan tentang kaum musyrikin dahulu, alasan mereka menyembah selain Allah untuk mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah. Ini alasannya bagus atau tidak? Bagus banget alasannya. Supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah, supaya selamat dari azab Allah, dan supaya amal ibadah mereka diterima. Subhanallah, alasan mereka sangat bagus. Kalau enggak bagus, enggak mungkin mereka lakukan. Iya. Jadi, demikianlah. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada wali-wali tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Perhatikan alasan mereka. Sungguh mulia. Mereka beribadah kepada selain Allah agar para wali tersebut menjadi pemberi syafaat kepada mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Dikatakan Imam Qatadah rahimahullah, ay liyashfa'u lana wa yuqarribuna indahu manzilah. Makna ayat ini, surat Az-Zumar ayat ketiga, kami inginkan para wali tersebut memberi syafaat kepada kami dan mendekatkan kami di sisi Allah pada satu kedudukan. Jadi subhanallah, inilah alasan mereka, alasan yang mulia untuk mendapatkan syafaat. Manfaatnya apa? Kalau sudah dapat syafaat, lebih dekat kedudukan mereka di sisi Allah, amalan mereka diterima, dan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, inilah pentingnya perlu didudukkan. Bagaimana sebetulnya cara meraih syafaat? Kaum musyrikin sampai hari ini menginginkan syafaat dan ingin meraihnya dengan cara menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta syafaat dan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, makanya ulama kita menjelaskan syafaat itu terbagi dua. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat manfiyah maknanya adalah syafaat yang tidak terpenuhi padanya syarat diterimanya syafaat atau syarat diberikannya syafaat. Yaitu apa? Syafaat yang mengandung kesyirikan ketika seseorang mengharapkan atau memohonnya, dan syafaat terhadap kaum musyrikin. Ini adalah syafaat yang dinafikan. Syafaat yang mengandung kesyirikan atau syafaat terhadap kaum musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Artinya, orang yang menyekutukan Allah atau orang yang melakukan satu amalan demi mendapatkan syafaat, tetapi ternyata amalan yang dia lakukan tersebut mengandung kesyirikan, maka ini adalah syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Dinafikan oleh Al-Quran was Sunnah. Dalilnya adalah diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاءَةِ. Dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak sedikit pun memiliki syafaat. Ini penegasan dari Allah. Apa yang mereka sembah selain Allah tidak sedikit pun memiliki syafaat. Demikian pula dalam surat Ghafir ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِئٍ يُطَعْ. Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak ada bagi mereka kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka meskipun kawan setia mereka menjadi bermusuhan kelak di akhirat, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Ini yang pertama, syafaat manfiyah. Syafaat yang mengandung kesyirikan atau syafaat untuk kaum musyrikin. Tidak mungkin ada. Adapun yang kedua, syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Quran was Sunnah adalah yang memenuhi padanya dua syarat. Yang pertama adalah iznullahi lisyafi. Izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridho Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Dan Allah tidak akan pernah meridhoi orang yang menyekutukan Allah. Inilah yang akan kita bahas di dalam bab ini. Beredar antara syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Dalil-dalil serta penjelasan syarat-syaratnya dan kandungan makna di dalam dalil-dalil tersebut. Baik, kita masuk pada dalil yang pertama. Berkata Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kitab Tauhid Babu Syafa'ah, bab syafa'at. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Dan berilah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Quran, terhadap orang-orang yang takut untuk dikumpulkan atau dibangkitkan menghadap Rabb mereka. Ketika itu tidak ada selain Allah seorang wali, seorang wali yang mampu melindungi, tidak pula ada yang memberikan syafaat. Surat Al-An'am ayat ke-151. Baik. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau, munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Kata beliau, annahu lamma kanal musyrikun yubarriruna ma hum alaihi minasyirk min du'a'il malaika wal anbiya wal awliya wa yakulun nahnu na'lamu annahum makhlukun walakinnahum lahum jahun indallah. Ini sebelum kita masuk penjelasan ayat, beliau menjelaskan dulu kecocokan pembahasan syafaat dengan kitab tauhid. Bahwasannya kata beliau, kaum musyrikin tatkala mereka membenarkan kesyirikan mereka, yaitu beribadah kepada malaikat, berdoa kepada para nabi dan para wali, maka mereka mengatakan, kami tahu bahwasannya mereka itu makhluk. Malaikat, para nabi, dan para wali itu makhluk. Perhatikan, mereka tahu betul yang mereka sembah adalah makhluk, bukan al-khaliq, bukan pencipta. Adapun meyakini Allah sebagai pencipta, maka mereka tidak berbeda dengan kita. Mereka tidak berbeda dengan kaum mukminin. Mereka beriman Allah yang menciptakan mereka. Mereka yakin yang mereka sembah itu adalah makhluk. Kalau begitu kenapa mereka sembah? Kata mereka, walakinnahum lahum jahun indallah. Bahwasannya makhluk-makhluk tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fanahnu nuridu minhum ayyashfa'u lana indallah. Maka yang kami inginkan dari mereka adalah agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Inilah syubhat mereka. Mereka tahu ini hanyalah makhluk. Aradal musannif rahimahullahu ta'ala bihadal bab iqamatal hujaj ala anna dhalika huwa aynu syirk. Maka penyusun kitab ini menginginkan penyebutan bab ini untuk menegakkan hujjah-hujjah, menjelaskan argumentasi yang kuat bahwasannya itulah hakikat syirik. Yang mereka lakukan justru itulah hakikat kesyirikan. Alladzi nahallahu anhu, yang Allah telah melarangnya. Wa abtala kulla wasilatin tu'addi ilaih, dan beliau menyingkap semua kebatilan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, ini penjelasan kecocokan bab ini. Adapun penjelasan makna ayat, Syekh berkata, al-ma'nal ijmali lil ayah, penjelasan ayat ini secara global, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka ketika itu tidak ada bagi mereka seorang pun wali maupun pemberi syafaat. Baik. Kata Syekh, yaqulu ta'ala linabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Qur'an. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhshawna rabbahum, terhadap orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Min ashabil qulubil wa'iyah, yaitu orang-orang yang memiliki hati-hati yang dapat memahami. Alladzina yatadhakkaruna al-wuquf baina yaday rabbihim, yang mengingat, orang-orang yang mengingat berdirinya mereka di hadapan Rabb mereka, yakni suatu hari di mana kita semua akan berdiri di hadapan Rabb kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum. Ketika itu mereka telah sadar bahwasannya tidak ada seorang pun kawan dekat yang mampu menolong. Wa wasitatin tashfa'u lahum, tidak ada pula orang dekat yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Indahu bighairi idznih, di sisi Allah tanpa izinnya. Ini makna ayat. Peringatkan mereka akan datang hari tersebut tidak ada kawan dekat, tidak ada pemberi syafaat. Dikatakan di sini wala syafi', tidak ada pemberi syafaat. Maka ayat ini menafikan syafaat bagi kaum musyrikin atau menunjukkan adanya syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Baik. Maka kata Syekh, la'allahum ya'udduna al-udda lidzalik. Maka dengan peringatan tersebut, semoga mereka mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Faya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan. Lalu mereka mengamalkan di dunia ini suatu amalan, yunajjihimullah bihi min adabi yaumal qiyamah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka dari azabnya pada hari kiamat. Ini makna ayat secara global. Munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan pembahasan syafaat, anna fiha radda 'alal musyrikin alladzina yad'una al-anbiya was-salihin yatlubuna minhum asy-syafa'ah. Bahwasannya di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh meminta syafaat dari mereka. Kenapa terdapat padanya bantahan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya syafaat itu milik Allah. Memintanya kepada para nabi dan orang-orang saleh termasuk kesyirikan. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, al-awwal yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ila al-anbiya' was-salihin yatlubuna minhum asy-syafa'ah. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada nabi dan orang-orang saleh demi meminta syafaat kepada mereka. Maka jelas amalan mereka batil karena mereka meminta sesuatu kepada orang yang tidak mampu untuk mengabulkannya. Dan itu termasuk kategori syirik. Atsani, pelajaran yang kedua, masyru'iyatul wa'dhi wat tadzkir bi yaumil qiyamah. Disyariatkannya memberi nasihat dan peringatan dengan hari kiamat. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat ini, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, dan berilah peringatan terhadap orang-orang yang takut akan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran, termasuk wasiat dan nasihat yang harus kita berikan kepada orang lain terutama kepada keluarga kita sendiri, adalah mengingatkan mereka tentang hari kiamat. Hari di mana kita akan dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebab keimanan seseorang terhadap hari kiamat merupakan salah satu faktor terbesar yang akan mendorongnya beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Makanya ini rahasianya kenapa di dalam sholat kita selalu membaca Al-Fatihah, di dalamnya ada ayat Maliki Yaumiddin. Setiap hari kita diingatkan Allah dialah raja di hari pembalasan. Ketika itu tidak ada lagi raja di dunia yang berkuasa. Ketika itu benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya yang begitu hebat. Tidak ada lagi yang mampu melindungi kecuali Allah. Dan Allah maha mampu untuk membalas setiap apa yang kita kerjakan. Makanya di dalam banyak hadis Rasulullah SAW sering mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia begini, hendaklah dia begini, atau janganlah dia begitu, janganlah dia begitu. Ini banyak kan? Seperti sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan ini banyak hadis yang seperti ini, mengingatkan keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Baik. Pelajaran yang ketiga, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'idzah. Bahwasannya kaum mukminin mereka itulah yang mampu mengambil manfaat dari sebuah nasihat. Ini subhanallah, pelajaran penting sekali bagi setiap orang yang mengaku mukmin. Orang yang mengaku mukmin tatkala dia mendengarkan nasihat, apa yang dia lakukan? Dia ambil manfaatnya. Dia tidak peduli siapapun yang memberikan nasihat. Kalau itu adalah kebenaran, dia ambil manfaatnya. Tapi itu juga bukan berarti dia boleh belajar kepada siapa saja, bukan. Kalau kebetulan dia mendengarkan nasihat siapapun yang mengatakannya, maka kaum mukminin dia mengambil manfaat darinya. Apalagi nasihat-nasihat yang sudah jelas-jelas disampaikan para ulama ahlus sunnah berdasarkan Al-Quran was sunnah, maka dia mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu, ketika kita dinasehati, ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ketika hadis-hadis Rasulullah SAW diterangkan, kewajiban kita pertama kali adalah diam. Kemudian menyimak dengan baik. Jangan tidur. Ya. Dan jangan berbicara, jangan sibuk dengan apapun. Perhatikan dengan baik. Karena tidak mungkin dia mendapatkan manfaat tanpa memperhatikan dengan baik. Dan di antara manfaat yang sangat besar adalah dia akan mendapatkan rahmat Allah. Belum pula ilmu yang dia pelajari diamalkan, mendengarkan nasihat saja dengan sikap yang baik, memperhatikan, diam, tidak mengganggu yang lain, itu sudah merupakan suatu sebab dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan. Berilah nasihat karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang yang mengambil manfaat dari nasihat itu bergantung kepada sejauh mana keimanannya. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang pertama. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat ke-44. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang ketiga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Inilah dua ayat akan dijelaskan oleh Syekh secara bersamaan. Dalil yang kedua dan ketiga di dalam bab yang ke-16 ini. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Makna secara global dua ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu ayyakula lilladhina yata'allakuna alal awliya wassalihin yatlubuna minhum syafa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang yang bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh demi meminta syafaat kepada mereka. Laisa liman tad'unahum minasy syafaati syai'un. Bahwasannya orang-orang yang kalian sembah tersebut tidak memiliki syafaat sedikit pun. Innama hiya kulluha milkun lillah. Syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada siapa saja kecuali dengan izin Allah. Fala ahadun yamliku ayyatakallama yawmal qiyamah. Maka tidak seorang pun mampu untuk sekedar berbicara pada hari kiamat. Perhatikan, jangankan memberi syafaat, mengucapkan satu kata saja tidak ada yang bisa. Illa idza adzinallahu subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkannya untuk berbicara. Ya subhanallah, inilah benar-benar Allah tunjukkan kekuasaannya di akhirat kelak. Sekedar mengucapkan satu kata saja, tidak ada yang mampu, tidak ada yang berani. Kecuali orang yang Allah izinkan. Apalagi mau memberikan syafaat. Munasabatul ayatain lilbab. Kecocokan dua ayat ini dengan pembahasan syafaat. Anna fihi marradda alal musyrikin alladina takhadu syufa'a min dunillah. Bahwasannya di dalam dua ayat ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan para pemberi syafaat selain Allah minal malaikati wal anbiya wal asnam al musawwara ala suwaris salihin, yaitu dari kalangan malaikat, para nabi dan patung-patung yang dibuat seperti rupa-rupanya orang saleh. Yadunnuna annahum yamlikuna minasy syafaati syai'an. Mereka sangka makhluk-makhluk tersebut yang mereka sembah selain Allah itu mampu memberikan syafaat kepada mereka. Fayastati'una ayyashfa'u indallahi subhanahu wa ta'ala bighairi idzni, sehingga dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah tanpa izin Allah. Ini persangkaan mereka yang keliru, karena Allah menyatakan kulillahi syafa'atu jami'an, katakan syafaat itu hanya milik Allah. Kemudian Allah menegaskan lagi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Baik, maka dua ayat ini adalah bantahan kepada mereka. Ma yustafadu minal ayatain, pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yatlubuuna syafa'a minal makhluqin. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada makhluk. Kenapa bantahan? Sebab dia salah alamat meminta. Makanya dari awal kita sudah jelaskan definisi syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini jangan pernah dilupakan. Definisi syirik. Kalau kita mengerti definisi ini, maka dengan mudah kita akan mengenal kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Maka itu adalah syirik. Nah sekarang, syafaat itu khusus bagi Allah atau tidak? Jawabannya khusus. Karena Allah telah menyatakan dalam ayat ini, kulillahi asyafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah, syafaat itu seluruhnya. Berarti memintanya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baik. Pelajaran yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahda, fayajibu talabuha minhu wahdahu. Bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah yang satu saja, maka wajib meminta syafaat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Dan di sini juga ada isyarat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jami'an, seluruhnya. menunjukkan apa? Syafaat itu ada macam-macam. Sebagaimana di akhir pembahasan akan kita sebutkan macam-macam atau jenis-jenis syafaat. Baik. Pelajaran yang ketiga, bayanu azamatillahi wa kibriya'ih wa khudu'i jami'il khalqi lisultanih. Penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta ketundukan seluruh makhluk pada kekuasaannya. Subhanallah. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini tentang keagungan dan kebesaran Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang berani lancang kepada Allah. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa, tidak ada yang memiliki syafaat, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Iya, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ini, kadang seperti yang saya contohkan tadi, syafaat di dunia, kadang walaupun pejabat, tapi apa namanya, kita mungkin kenal dekat, kita dengan gampang saja menyuruh-nyuruh dia, tolong kasih izin itu, keluarin izin dia, ya kan? Tolong permudah itu orang mengurus urusan ini dan itu. Tetapi tidak ada yang sanggup melakukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Dan makhluk seluruhnya tunduk di bawah kekuasaannya. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, fil ayati tsaniyah itsbatus syafa'ah liman adzinallahu lahu biha. Pada ayat yang kedua, ada penetapan syafaat bagi siapa yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Jadi, ayat yang pertama menjelaskan tentang syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan. Dan ayat yang ketiga menjelaskan tentang syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama syafaat, yaitu izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Adapun syarat yang kedua adalah ridho Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Ini terkandung di dalam ayat yang berikutnya. Kita masuk dalil yang keempat. Qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Di dalam surat An-Najm ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak malaikat di langit, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Makna ayat ijmalan, makna ayat ini secara global. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, anna kathiran minal malaikah, bahwasannya kebanyakan malaikat, ma'a makanatihim indahu, walaupun kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah. Malaikat kedudukannya tinggi di sisi Allah karena mereka adalah makhluk, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah dan mereka selalu taat. Itu sifat malaikat. Subhanallah, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Makanya sudah pasti kedudukan mereka dekat dengan Allah. Iya. Sebagaimana juga manusia yang taat kepada Allah akan ditinggikan derajatnya, didekatkan kepada Allah. Apalagi malaikat. Baik. Namun demikian kata Allah, la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'a. Syafaat mereka tidak memberi manfaat kepada seorang pun sedikit pun juga. Wala tanfa'uhu illa idza adinallahu lahum ayyashfa'u. Dan tidak sedikit pun memberi manfaat kecuali apabila Allah mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Fiman yasha'u syafa'alahu min ibadi, terhadap hamba-hambanya yang dia kehendaki untuk mendapatkan syafaat. Wa kana al-mashfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalahu. Dan orang yang akan diberi syafaat yaitu orang yang Allah ridhoi adalah yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Ini dia syarat yang kedua. Orang yang akan diberikan syafaat atau mendapat syafaat adalah orang yang telah Allah ridhoi ucapan maupun amalannya. Seperti apa orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya? Apakah semua amalannya harus amalan soleh? Bukan juga maksudnya. Maksudnya adalah bi an yakuna saliman minas syirki qalilihi wa kathiri, yaitu selamat dia dari kesyirikan sedikit maupun banyak. Iya. Artinya walaupun dia pelaku dosa-dosa besar, yang penting dia selamat dari kesyirikan, maka orang seperti inilah yang mungkin mendapatkan syafaat. Baik. Wa idza kana hadza fi haqqil malaika fa ghairuhu min babi aula. Maka apabila ini pada hak malaikat, yaitu malaikat saja tidak bisa memberikan syafaat seenaknya atau begitu saja, maka selain malaikat lebih tidak bisa lagi kalau begitu. Iya. Kalau malaikat saja tidak mampu memberikan syafaat begitu saja, terlebih lagi selain malaikat. Baik. Munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan pembahasan kita, anna fiha radda 'alal musyrikin alladziina yatlubuna syafa'ata minal malaa'ika wa ghairihim minal makhluqin, bahwasannya di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat dari para malaikat dan selain mereka dari kalangan makhluk. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhumus syafa'ah. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada makhluk demi mendapatkan dari mereka syafaat. Iya. Dan bentuk pendekatan diri mereka bermacam-macam. Kadang dengan berdoa, kadang dengan menyembelih hewan kurban atau mempersembahkan sesajen dan lain sebagainya. Kalau dia sudah niat itu untuk mendekatkan diri kepada makhluk seperti dia mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Meskipun dalihnya supaya dapat syafaat. Saya enggak menyembah dia kok. Saya cuma ingin dia berikan saya syafaat. Itu saja. Saya sembahnya Allah. Sama saja. Sama saja. Itu termasuk kategori syirik. Baik. Pelajaran yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahda la tutlabu illa minhu. Bahwasanya syafaat milik Allah yang satu saja, maka tidak boleh diminta kecuali darinya. Iya. Maka meminta syafaat kepada selain Allah adalah syirik. Iya. Pelajaran yang ketiga, anna syafa'ah la tanfa'u illa bi syartain. Bahwasanya syafaat tidak bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Asyartul awal, idznur rabi lisyafi ay yashfa'. Syarat yang pertama adalah izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Ini yang pertama. Jadi maksudnya apa? Syafaat itu milik Allah. Yang Allah berikan izin kepada orang itu untuk memberi syafaat. Artinya syafaat itu bukan milik dia, sehingga dia perlu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asyartus tsani, syarat yang kedua, ridahu anil masyfu'i fih. Ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Yaitu dengan cara dia menjadi termasuk orang yang mentauhidkan Allah dan ikhlas. Maksudnya apa? Dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikitpun. Hanya orang yang tidak menyekutukan Allah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun selain itu, maka tidak akan mendapatkan syafaat kecuali. Ya, ada pengecualian satu orang saja. Dia mendapatkan syafaat, diringankan azabnya, tetapi tidak bisa dia keluar dari neraka. Yaitu siapa? Abu Talib. Abu Talib pengecualian. Iya. Cuma sekedar diringankan azabnya, enggak bisa keluar. Karena apa? Karena dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah memiliki jasa-jasa yang besar. Sudah kita lewat ya pembahasan Abu Talib. Apa? Setelah ini. Setelah ini insyaAllah ta'ala, pembahasan kisah tentang Abu Talib yang sangat tragis. Baik. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari dalil yang keempat. Kita akan masuk dalil yang kelima. Dan ini adalah dalil yang terakhir dari ayat Al-Quran. Subhanallah, satu pembahasan beliau sebutkan 5 dalil dari Al-Quranul Karim. Dan masih banyak dalil-dalil yang beliau belum sebutkan di sini. Dan di antaranya sudah kita sebutkan tadi ya, pada muqaddimah saya sebutkan 2 ayat, itu juga penting dalam masalah syafaat, surat Az-Zukhruf ayat 86, surat Ghafir ayat 18. Itu tentang syafaat yang dinafikan. Kemudian saya sebutkan juga surat Yunus ayat 18, surat Az-Zumar ayat 3. Itu tentang alasan kaum musyrikin dengan syafaat ketika menyekutukan Allah. Baik. Qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat perlu kita perhatikan baik-baik. Di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, serulah yang kalian sangka sebagai sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Padahal mereka tidak sedikit pun memiliki kekuasaan atau memiliki kepemilikan, suatu kepemilikan, meski hanya sebesar biji zarrah di langit maupun di bumi. Mereka tidak punya. Kata penulis kitab Tauhid Al-Ayatain, maksudnya lanjutkan sampai 2 ayat. Di dalam syarahnya, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan kesempurnaan 2 ayat tersebut. Lanjutannya adalah, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكِ. Dan mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah juga tidak bersekutu bersama Allah. Tidak memiliki persekutuan. Maksudnya tidak bersekutu bersama Allah di dalam kepemilikan ataupun pengaturan langit dan bumi. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرٍ. Dan Allah tidak memiliki sedikit pun dari mereka seorang penolong pun. Yakni tidak ada yang bersekutu bersama Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqu huwa al-'aliyyul kabir. Sampai ketika ketakutan itu sudah dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu hati-hati para malaikat, maka mereka berkata, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Sebagian menjawab, dia mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat ke-22 dan 23. Akhir ayat tentang ketakutan malaikat itu sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bab yang ke-15. Baik. Al-makna al-ijmali lil ayatain. Makna 2 ayat ini secara global. Ya'murullahu subhana nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyakula lil musyrikina ala wajhi tahaddi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada kaum musyrikin dalam bentuk penantangan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kaum musyrikin. Utlubu min alihatikumul lati za'antum annaha tanfa'ukum. Silakan minta kepada sesembahan-sesembahan kalian yang kalian anggap dapat memberi manfaat kepada kalian. Wa takshifud durra ankum, dan menyingkap atau menghilangkan kemudaratan dari kalian. Coba kalian minta kepada mereka, apakah mereka bisa mengabulkan? Tentunya tidak. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalik. Sesungguhnya mereka tidak mampu mengabulkan permohonan mereka. Mengapa? Mengapa mereka tidak mampu? Di dalam ayat ini dijelaskan, mereka tidak memiliki satu pun dari 4 yang menjadikan seseorang itu pantas dimintai. Iya. Apa itu? Yang pertama, li'annahum la yamlikuna minal qawni wazna asgari namlatin mulkan mustaqillan. Karena mereka tidak sedikit pun memiliki atau menguasai dari alam ini, meski hanya seberat semut yang paling kecil secara menyendiri. Mereka tidak punya kekuasaan secara menyendiri. Iya. Enggak ada kekuasaan apa-apa. Ini satu. Apa yang mereka bisa beri kalau mereka tidak punya? Yang kedua, walaisa lahum fil kauni adna syarikatin ma'allah. Mereka juga tidak bersyarikat bersama Allah di dalam pengaturan alam ini atau kepemilikannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka tidak bersyarikat bersama Allah, tidak memiliki bersama Allah. Apa yang bisa mereka beri kalau begitu kepada orang yang memohon kepada mereka? Kemudian yang ketiga, walaisa minhum ahadun yu'inullaha fi tasrifil umur. Tidak ada seorang pun dari mereka yang membantu Allah di dalam mengatur urusan-urusan. Apa yang bisa mereka kabulkan? Mereka bukan sekutu Allah. Kemudian yang keempat, wala yaqdiruna ala taqaddumi baina yadayhi fi syafa'ati lakum illa idza adina lahum bidzalik. Mereka tidak mampu untuk memberikan syafaat di hadapan Allah bagi kalian kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Jadi, bagaimana bisa mereka dijadikan sebagai tempat untuk memohon? Kemudian beliau menegaskan, wa huwa la ya'dhanu bisyafa'ati li musyrikin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat terhadap kaum musyrikin. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan. Maka mereka tidak memiliki sesuatu pun secara menyendiri. Wala yusyarikuna fil mulk, tidak pula bersyarikat dalam kekuasaan. Wala yu'awinuna al malik wala yamlikuna syafa'a indahu bighairi idzni. Tidak pula membantu yang memiliki yaitu Allah dan tidak pula memiliki syafaat di sisinya sedikit pun. Maka fabatulat ibadatuhum min dunillah. Menjadi batillah ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Iya. Munasabatul ayatain lil bab. Kecocokan dua ayat ini dengan bab. Anna fihi maradda 'alal musyrikin alladziina yataqarrabuuna ilal awliya yatlubuuna minhumu syafa'a wa yad'uunahum li jalbil naf'i wa daf'id durr. Bahwasannya di dalam dua ayat ini yaitu surat Saba ayat 22 dan 23 terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada para wali demi memohon dari mereka syafaat dan berdoa kepada mereka demi meraih suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Maka ayat ini membantah mereka karena yang mereka minta itu tidak memiliki satu dari empat sifat orang yang pantas dimintai. Baik. Ma yustafadu minal ayatain, pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladziina yad'uuna ma'allahi alihatan minal malaikati wa ghairihim. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah dari kalangan malaikat maupun selain malaikat. Yaz'umuna annahum yamlikuuna lahum naf'an wa yadfa'una 'anhum dharran. Mereka menyangka bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka atau menolak kemudaratan. Maka sangkaan mereka itu batil dan penyembahan mereka itu adalah juga batil. Baik. Pelajaran yang kedua, masyru'iyatu muhajatil musyrikin li'ibtali syirki wa munadharatihim fi dhalik. Dan ini termasuk pelajaran penting perlu kita perhatikan. Disyariatkan untuk berhujjah atas kaum musyrikin. Maksudnya berdialog dengan mereka demi menjelaskan kebatilan perbuatan syirik mereka dan berdiskusi dengan mereka dalam perkara tersebut. Jadi ini disyariatkan. Iya. Namun tidaklah disyariatkan kecuali bagi orang yang memiliki kemampuan. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi, dengan memperdalam ilmu tauhid, demikian pula mengerti syubhat-syubhat mereka, Dan kebatilan-kebatilan mereka ini bukan saja menguatkan tauhid kita dan mengokohkannya, tetapi juga sekaligus melindunginya dari berbagai macam syubhat. Iya. Karena orang yang sudah bertauhid, belum tentu dia akan terus bertauhid sampai akhir hayat. Kenapa? Karena bisa datang padanya berbagai macam syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan yang dapat menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Kalau dia sudah mengerti bagaimana menyingkap kesyubhat tersebut, maka dia insya Allah akan selamat. Iya. Manfaat yang lainnya adalah dengan mempelajari tauhid akan menjadi senjata baginya untuk mendakwahkan tauhid. Dan mendakwahkan tauhid adalah sebaik-baiknya senjata untuk melindungi diri dari perbuatan syirik. Iya kan? Seperti kata orang, pertahanan terbaik itu menyerang. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sisi lain itu adalah sebuah kewajiban, kewajiban para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu menyampaikan dakwah tauhid dan orang-orang yang mau mengikuti jalan mereka. Makanya Syekh rahimahullah di bab yang ketujuh kalau enggak salah ya, beliau sudah menjelaskan dari awal kewajiban mendakwahkan tauhid. Iya, dari awal beliau sudah jelaskan sebelum kita ini bab 67 bab ya. Masih ada tersisa 60 bab, beliau sudah jelaskan lebih dulu. Padahal mungkin kita sekilas berpikir bagusnya terakhir, sudah kita paham baru dijelaskan kita kewajiban menyampaikan. Tapi tidak. Dari awal beliau jelaskan kita punya kewajiban mendakwahkan tauhid. Iya. Makanya ini adalah tujuan besar menuntut ilmu, seperti kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu. Beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsi an wa an ghairihi. Hendaklah seseorang itu meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Iya. Jadi menuntut ilmu bukan sekedar kita faham, tapi kita mengerti bagaimana caranya kita menyampaikan kembali. Oleh karena itu butuh perhatian yang lebih serius lagi di dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ini punya tujuan besar, yaitu melanjutkan cerita para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, perjuangan mereka. Dan ini adalah syarat seseorang itu dikatakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu. Perhatikan, untuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama harus mengajak kepada Allah, yang kedua mengajaknya di atas ilmu. Inilah pentingnya kita mempelajari tauhid. Baik. Jadi di sini juga terkandung pelajaran bahwasannya mengajarkan tauhid itu mencakup terhadap orang yang sudah muslim maupun yang masih musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka. Baik. Pelajaran yang ketiga, qat'ul asbab allati yata'allaqu bihal musyrikun. Memutus sebab-sebab yang dengannya kaum musyrikin bergantung. Jadi kenapa mereka menyekutukan Allah? Pasti ada sebabnya. Maka ayat ini memutus seluruh sebab tersebut. Wadzalika annal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'i. Sebab orang yang menyekutukan Allah itu hanyalah dia menjadikan sesuatu sebagai sesembahan karena ada suatu manfaat yang ingin dia raih. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khoslatun min arba. Sedangkan kemanfaatan itu tidak mungkin ada kecuali dari orang yang memiliki satu dari empat perkara. Satu dari empat perkara. Iya. Enggak mungkin kemanfaatan itu diraih illa mimman fihi khaslatun min arba, kecuali orang yang punya satu saja dari empat perkara ini. Al-ula imma ayyakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduh. Yang pertama, dia adalah pemilik apa yang diinginkan oleh orang yang menyembahnya. Ini yang pertama. Iya. Dia adalah pemilik orang yang menyembahnya. Dia adalah pemilik yang diinginkan oleh orang yang menyembahnya. Apa yang dia inginkan? Kemanfaatan. Padahal dia bukan pemilik. Allah yang memiliki. Maka batil. Ats-tsaniyah, yang kedua, kalau dia bukan pemilik, wa imma ayyakuna syarikan lil malik. Bisa jadi dia adalah sekutu bagi pemilik. Bukan dia pemilik, tapi dia sekutu. Maka masih bisa diharapkan. Ternyata yang mereka sembah selain Allah juga bukan sekutu bagi Allah. Kalau begitu batil. Alasan yang ketiga, asalitha, wa imma ayyakuna dhahiran aw mu'inan lahu. Bisa jadi dia adalah penolong bagi Allah Subhanahu wa taala, yang membantu Allah. Maka kalau begitu dapat diharapkan, karena dia adalah penolong Allah atau pembantu Allah. Ternyata bukan juga. Kalau begitu batil. Kemudian yang keempat, yang tiga sebelumnya tidak ada. Tersisa satu harapan yang keempat. Wa imma ayyakuna syafian indahu. Mungkin dia adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Iya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat tanpa izinnya. Maka memintanya kepada selain Allah juga batil. Baik. Wa qad nafas subhanahu wa ta'ala hadhil asbabal arba'ah fi alihatil musyrikin fabatulat ibadatuha. Maka Allah telah menafikan empat sebab ini pada sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, maka menjadi batillah ibadah kepada mereka. Pelajaran yang keempat, itsbatus syafa'atil lati takunu biiznillah, penetapan adanya syafaat yang terjadi dengan izin Allah. Pelajaran yang kelima, annal musyrikina la tanfa'uhum syafa'ah, bahwasanya kaum musyrikin tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Tidak bermanfaat syafaat bagi mereka, li'anna Allah ta'ala la ya'dhanu fiha li musyrik, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan syafaat bagi kaum musyrikin. Ini dalilnya sudah kita sebutkan tadi, surat Az-Zukhruf ayat ke-86 dan surat Ghafir ayat ke-18. Syafaat tidak bermanfaat bagi kaum musyrikin. Baik, kita akan masuk bagian yang terakhir dari penjelasan bab ini. Qala al-muallif rahimahullah, qala Abu al-Abbas, berkata Abu al-Abbas. Siapa beliau? Abu al-Abbas adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah, seorang imam yang masyhur, meninggal tahun 728 Hijriah rahimahullahu taala. Beliau berkata, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikin au musyrikun. Allah telah menafikan dari selainnya setiap yang kaum musyrikin bergantung kepadanya, yaitu empat perkara tadi. Fanafa ayyakuna lighairihi mulkun. Maka Allah telah menafikan dari selainnya kekuasaan. Au qistun minhu, atau bagian darinya, bagian dari kekuasaan tersebut. Tidak menyeluruh, tidak pula sedikit. Au yakuna aunan lillah, juga menafikan mereka untuk menjadi penolong bagi Allah, sekutu bagi Allah. Walam yabqa illa syafa'ah, maka tidak tersisa kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa' illa liman adzina lahu rabb. Maka Allah menerangkan bahwa syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Ar-Rabb. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhoi. Surat Al-Anbiya ayat ke-28. Fahadhi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun hiya manfiyah. Maka syafaat ini yang disangka oleh kaum musyrikin adalah syafaat manfiyah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat bagi kaum musyrikin. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya beliau datang pada hari kiamat lalu bersujud kepada Rabb-nya, wa yahmaduhu, dan memujinya. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Beliau tidak memulai syafaat secara langsung. Artinya apa? Ini kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat. Tidak langsung beliau katakan, wahai Rabbku, berilah aku syafaat. Tidak. Tapi beliau berikan pujian dulu. Beliau muliakan Allah. Beliau agungkan. Barulah beliau minta syafaat. Artinya enggak sembarangan. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, dan berbicaralah, niscaya akan didengarkan. Was'al tu'ta, dan mintalah, niscaya engkau akan diberi. Wasyfa' tusyaffa', dan berilah syafaat, maka engkau akan diberikan, diizinkan untuk memberi syafaat. Ini dari potongan hadis yang panjang dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu? Siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya apa? Dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kalau dia menyekutukan Allah, dia bukan orang yang ikhlas dari hatinya. Inilah orang yang berbahagia dengan syafaat kelak pada hari kiamat. Artinya, syarat syafaat adalah tauhid. Maka kata Syekh, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biiznillah. Maka itulah syafaat bagi orang yang ikhlas dengan izin Allah. Wa la takunu liman asyraka billah. Dan tidak mungkin syafaat itu diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dan hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan keutamaan kepada orang-orang yang ikhlas. Fa yaghfiru lahum biwasitati du'ai man adzina lahu ayyashfa. Maka Allah mengampuni mereka dengan apa namanya, perantara doanya orang yang Allah izinkan untuk diberikan syafaat. Dalam hal ini siapa? Para nabi dan rasul, orang-orang saleh, dan para malaikat. Mereka mendoakan kita kepada Allah supaya memberikan syafaat. Itu hakikatnya. Kemudian Allah berikan keutamaan kepada kita dengan sebab adanya doa orang-orang saleh tersebut. Iya. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud. Allah berikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat, yaitu kepada orang saleh tersebut, para nabi dan yang lainnya, untuk memuliakannya, dan dengannya dia meraih tingkat apa namanya, kedudukan yang terpuji. Ya, kedudukan yang terpuji di sini maksudnya adalah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada apa namanya, umat manusia. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an maka nafiha syirkun. Adapun syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang padanya terdapat kesyirikan. Wa li hadza athbata asy-syafa'a bi idzni fi mawadhi'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya syafaat di dalam beberapa ayat. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya syafaat itu tidak akan diberikan kecuali bagi ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu, selesai ucapannya. Sekarang kita masuk bagian paling akhir sekali dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang ucapan Syekhul Islam barusan. Kata beliau, maksudul mu'alif min siyaki kalami Syekhul Islami huna, maksud penulis, yakni penulis kitab Tauhid, menyebutkan ucapan Syekhul Islam di sini, anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal bab minal ayat. Bahwasanya dalam ucapan beliau terdapat penjelasan dan tafsir terhadap ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini. Ini kesimpulan seluruh ayat yang kita sebutkan. Fa fihi, maka di dalamnya ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, sifatus syafa'atil manfiyah wa sifatus syafa'atil musbatah. Sifat syafaat yang dinafikan dan sifat syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan itu apa? Yang padanya ada kesyirikan atau syafaat terhadap kaum musyrikin. Itu dinafikan oleh Al-Quran. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang memiliki dua syarat. Izin Allah untuk pemberi syafaat dan ridho Allah terhadap yang diberikan syafaat. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang mentauhidkannya. Pelajaran yang kedua, dzikru syafa'atil kubra wa hiyal maqamul mahmud. Penyebutan tentang syafaat terbesar, yaitu kedudukan yang terpuji. Inilah yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji, yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkanmu di dalam kedudukan yang terpuji, yaitu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, yaitu syafaat agar mereka mendapatkan pengadilan, mendapatkan hisab. Belum syafaat masuk surga atau keluar dari neraka, bukan. Kemudian juga wa madza yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dhan lahu fiha. Dan juga dijelaskan dari ucapan Syekhul Islam tentang apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Yang ketiga, anna as'adan nas bi syafaati ahlul iman. Bahwasanya orang yang paling berbahagia dengan syafaat adalah ahlul iman, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman. Namun makna as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, ini kata para ulama maksudnya manusia yang berbahagia. Sebab tidak ada lagi manusia yang berbahagia selain dia, selain orang yang beriman. Dipahami maknanya ya? Ya. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Maknanya siapa yang berbahagia? Karena tidak ada lagi yang berbahagia selainnya. Artinya selain orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan syafaat. Baik. Faidah. Faidah yang terakhir. Ini terakhir sekali. Ini betul-betul terakhir ini. Maksudnya terakhir dari penjelasan Syekh. Dari Ana insya Allah masih ada lagi. Sedikit. Yang ibu-ibu yang punya pertanyaan, siap-siap ditulis saja. Baik. Kata Syekh, faidah, lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa minas syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 bentuk syafaat. Nah, inilah pembahasan terkait akidah. Pembahasan terkait akidah tentang kehidupan di akhirat. Masuk dalam kategori iman terhadap hari akhir. Kalau yang sebelumnya pembahasan terkait tauhidul ibadah. Dipahami tadi ya? Ana sudah sampaikan di awal tadi, pembahasan syafaat terkait 2 pembahasan, yaitu pertama tauhidul ibadah, yang kedua pembahasan akidah. Nah, meyakini 6 syafaat ini termasuk pembahasan akidah. Al-awwal, yang pertama, asy-syafa'atul kubra allati yakhtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah syafaat al-kubra atau syafaatul uzma, syafaat terbesar. Yang mana syafaat ini khusus bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya syafa'atu li ahli al-mauqif, yaitu syafaat bagi ahlul mauqif, yaitu bagi seluruh makhluk yang sedang berdiri di hadapan Allah selama 50 ribu tahun. Menunggu dihisab. Sampai mereka betul-betul sudah kepayahan. Tidak sanggup lagi menghadapi matahari yang didekatkan sejauh 1 mil. Dan mereka tenggelam dalam keringat-keringat. Pada akhirnya mereka datang kepada para nabi dan rasul. Agar para nabi dan rasul ini berdoa kepada Allah supaya dipercepat. Bukan dipercepat masuk surga, tetapi dipercepat penghisaban mereka. Liyafsilallahu bainahum, agar Allah memutuskan di antara mereka, wa yurihahu min maqamihim fil mauqif, dan memberikan kenyamanan kepada mereka dari keadaan mereka di mauqif tersebut, yaitu tempat mereka berdiri di padang mahsyar. Iya. Dan ini adalah syafaat yang disebut dengan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji, khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ats-tsani syafa'atuhu li ahli al-jannati hatta yadkhuluha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga sampai mereka memasukinya. Penghuni surga datang dan mereka belum bisa memasuki sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, dan ini disebutkan dalam ayat hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai mereka telah mendatangi surga, kemudian ada jeda di situ, lalu terbukalah pintu surga, pintu-pintunya. Jeda di situ dijelaskan para ulama maksudnya hasala ma hasala minasy syafa'ah. Terjadi di situ proses Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Dan itu juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalits, yang ketiga, asy-syafa'atu liqaumin minal usha istaujabun dukhulan nar alla yadkhuluha. Syafaat terhadap satu kaum dari kalangan pelaku maksiat yang sudah seharusnya masuk neraka sehingga mereka tidak jadi memasukinya. Subhanallah, ini syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usati dakhulun nar ay yakhruju minha. Syafaat terhadap satu kaum dari kalangan pelaku maksiat yang sudah masuk neraka untuk keluar darinya. Waliyadzu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari neraka baik sementara maupun selamanya. Ini syafaat yang keempat. Mereka yang sudah masuk neraka dikeluarkan darinya. Al-khamis, yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahli al-jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat terhadap satu kaum yang termasuk penghuni surga untuk mendapatkan tambahan pahala dan pengangkatan derajat. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berdalil dengan hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya pada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Adapun dalil bagian ketiga dan keempat tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Perhatikan, syafa'atku bagi pelaku dosa besar. Maksudnya dosa besar apapun selama bukan syirik masih mungkin mendapatkan syafaat. Mungkin ya, bukan pasti. Ya, mungkin. Jangan kita katakan pasti saya dapat syafaat, enggak apa-apa saya berbuat dosa, bukan. Bukan begitu maknanya. Iya, mungkin dia mendapatkan syafaat. Adapun orang yang sudah menyekutukan Allah, tidak ada kemungkinan lagi. Pasti dia masuk neraka, tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Iya. Kemudian yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib ay yukhaffafa anhum adzaban nar. Syafaat khusus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib untuk diringankan darinya azab neraka. Inilah enam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari enam ini ada tiga yang khusus dan tiga yang umum. Tiga yang khusus yaitu poin pertama, kemudian poin yang kedua dan keenam. Adapun yang ketiga, empat dan lima itu adalah syafaat yang juga bisa diberikan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang saleh, para syuhada dan salihin, para ulama. Iya. Jadi poin 1, 2 dan 6 itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun 3, 4 dan 5 itu juga diberikan oleh yang lainnya. Baik. Sebagian para ulama menambahkan dua bentuk syafaat lagi, yang berarti poinnya syafaat yang ketujuh, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Seperti yang disebutkan dalam hadis permintaan Ukasha, ya Rasulullah, ud'u Allah ayaj'alani minhum. Qala anta minhum, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau bagian dari mereka. Dikatakan para ulama, ini menunjukkan syafaat khusus terhadap mereka. Kemudian yang ke-8, syafaat Nabi SAW kepada Ahlul A'raf. Mereka itu adalah yang disebutkan dalam surat Al-A'raf, yaitu orang-orang yang kebaikan dan keburukan mereka sama, sebanding, sehingga mereka ditempatkan di satu bukit. Mereka lihat ke surga, bisa melihat ke surga dan bisa melihat ke neraka. Kalau mereka lihat ke surga mereka senang, mereka lihat ke neraka mereka bersedih. Maka mereka diberikan syafaat, pada akhirnya masuk surga. Artinya mereka enggak terus-terus di situ. Mereka diberikan syafaat, pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Ya. Ada dua pembahasan yang terakhir sekali, yaitu sebab-sebab meraih syafaat. Yang pertama adalah tauhid dan ikhlas. Yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida' faqala mithla ma yaqul mu'adzin tsumma qala, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata al-fadila wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'adta illa halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa mendengarkan azan, kemudian dia mengucapkan seperti ucapannya muazzin, lalu setelah itu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Iya. Maka dari sini dapat kita simpulkan, mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab mendapatkan syafaat beliau. Pembahasan yang terakhir sekali. Ini betul-betul terakhir. Terakhir dari ana. Ada satu syubhat dan bagaimana menjawabnya. Tatkala kita mengatakan kepada mereka, orang yang melakukan syirik, jangan menyekutukan Allah, lalu mereka mengatakan, kalau begitu kamu mengingkari syafaat. Maka kita katakan kepada mereka, kami tidak mengingkari syafaat, kami menetapkan adanya syafaat, tapi syafaat yang sesuai persyaratan, seperti yang dijelaskan tadi. Lalu mereka juga mengatakan, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat? Iya kan? Jelaskan tadi, sudah kita jelaskan. Demikian pula orang-orang saleh, mereka diberikan hak untuk memberi syafaat. Maka kata orang yang menyekutukan Allah, kalau begitu kami mohon syafaat kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis, mereka datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana menjawab syubhat ini? Yang pertama, bahwasannya Allah memberikan kepada para nabi itu syafaat, tetapi Allah melarang kita berbuat syirik. Itu saja sebetulnya satu jawaban sudah cukup. Iya. Allah berikan kepada mereka syafaat betul, tapi Allah melarang kita berbuat syirik. Kalau kita minta syafaat kepada mereka, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mendekatkan diri atau berdoa kepada mereka demi mendapatkan syafaat mereka, berarti kita telah menyekutukan Allah. Iya. Kemudian, syafaat ini tidak hanya para nabi dan orang-orang saleh diberikan. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik itu juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Apakah boleh kita beribadah kepada mereka karena mereka juga mendapatkan syafaat? Tentu tidak. Jawaban yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada mereka adalah syafaat di akhirat. Artinya nanti, bukan sekarang mereka diberikan, nanti di akhirat. Kemudian jawaban yang keempat, hakikatnya orang-orang yang datang kepada para nabi untuk minta syafaat di akhirat kelak adalah mereka minta didoakan kepada Allah. Makanya tadi Syekhul Islam menjelaskan, Nabi SAW tidak langsung ngomong syafaat. Beliau memuji Allah dulu, beliau memuliakannya, baru beliau meminta. Artinya meminta didoakan. Ya, orang-orang itu minta didoakan kepada Rasul SAW. Kemudian jawaban yang kelima, permintaan mereka itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh para nabi dan rasul tersebut. Persis sama kita datang kepada orang soleh di dunia yang masih hidup, kita bilang, Ustaz atau Pak Kiai, tolong doakan saya. Persis seperti itu yang dilakukan manusia di akhirat kelak dengan mendatangi para nabi dan rasul, agar supaya mereka mendoakan kepada Allah, sehingga Allah mengizinkan para nabi dan rasul tersebut untuk memberi syafaat. Iya, ini secara ringkas bantahan terhadap syubhat mereka. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan ini. Semoga dengan memahami hakikat syafaat, kita dapat menempuh jalan-jalan keselamatan untuk meraih syafaat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat darinya. Baik. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa hijrahnya ke negara kafir karena dunia, Rasulullah SAW tidak mati di sana, Rasulullah SAW tidak memberi syafaat. Akhir tolong lihat ya. Kertas di situ. Kertas. Baik. Jadi pertanyaannya tentang orang yang berhijrah ke negeri kafir atau yang tinggal di sana karena dunia. Mati di sana. Kemudian mati di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat. Baik. Pertama, saya belum mengetahui dalil khusus bahwa orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat. Adanya dalil umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un min muslimin ya'ish baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya. Artinya apa? Dia telah melakukan dosa besar. Ya. Tetapi itu tidak menjadikan dia kafir. Walaupun mungkin suatu saat dia kafir terpengaruh dengan kaum musyrikin. Iya. Dan ulama menjelaskan, tinggal di negeri kafir berdasarkan dalil-dalil yang ada hukumnya haram. Baik tinggal selamanya, menetap, ataupun sekedar berkunjung. Sama saja, itu disebut tinggal. Berwisata misalkan. Kecuali dengan syarat. Syarat yang pertama adalah, dia memiliki satu keperluan yang dibolehkan oleh syariat. Termasuk dalam masalah duniawi juga tidak masalah sebetulnya, Pak. Tapi masalah duniawi yang bagaimana? Kalau sekedar dia wisata, enggak boleh. Sebagaimana difatwakan Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, enggak boleh kalau cuma sekedar wisata. Tapi kalau misalkan dia punya keperluan bisnis, tidak ada masalah. Atau punya keperluan diplomatik misalkan, enggak ada masalah. Atau dia mau belajar ilmu duniawi yang mungkin tidak ada di negerinya, itu juga boleh. Ya, tapi kalau sekedar wisata jalan-jalan, enggak boleh. Ya, waktu itu dipertanyakan waktu itu. Katanya orang Mesir ini bertanya kepada Syekh Muhammad Haili. Ya. Nah, kami kesana, Syekh cari rezeki. Terus Syekh mengatakan, memang di jalan muslim tidak ada rezeki. Jangan-jangan kalian jadi mencari rezeki ke sana. Makansi aja ke sana haram. Apa ya? Liburan, holiday. Iya. Baik, itu mungkin yang terbaik seperti itu. Karena di negeri-negeri muslim pun, walhamdulillah, apa namanya, untuk berbisnis itu sudah sesuatu yang mudah, ya. Dan mungkin ya lebih selamat dan lebih menguntungkan. Itu yang terbaik insyaallah. Iya. Tapi seperti ulama telah memfatwakan, seperti misalkan dia harus belajar ke sana dengan syarat-syarat ini. Ini baru syarat pertama tadi ya. Ya. Ini syarat pertama. Iya, syarat yang pertama. Dia punya alasan yang dibolehkan oleh syariat. Apalagi kalau dia mau berdakwah di sana, ya kan? Iya. Nah. Kemudian syarat yang kedua, dia mampu untuk menegakkan agamanya. Maksudnya dia sholat misalkan tidak dilarang. Ya. Atau dia muslimah, tentunya harus ada mahram yang menemani. Dia bebas menggunakan jilbab. Kalau dia dilarang, enggak boleh. Iya. Tinggal di sana. Apa namanya? Bumi Allah itu luas. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini dia mampu menegakkan agamanya. Kalau dia dilarang, ditekan, sehingga dia tidak mampu mengamalkan agamanya, haram dia tinggal di situ. Dan di akhir hayatnya, ketika dia mati dalam keadaan zalim seperti itu, malaikat akan berkata kepadanya, alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah ke sana. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia punya kekuatan iman yang dengannya dia menafikan syahwat. Kemudian syarat yang keempat, dia punya kekuatan ilmu yang dengannya dia membentengi diri dari syubhat. Jadi empat syarat paling minimal. Iya. Kalau ada ulama yang berpendapat seperti yang dikatakan tadi, berdagang juga tidak boleh, maka itu pendapat yang bagus. Dikarenakan itu juga bukan alasan yang darurat gitu. Karena masih bisa dia berdagang di negeri-negeri muslim. Walaupun sebagian ulama yang lain membolehkan, wallahu alam. Baik. Seperti itu. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab bisa memberi syafaat kepada siapa? Tadi sudah kita jelaskan ya. Secara umum, orang-orang yang bisa diberikan syafaat adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Ini secara umum. Iya. Adapun secara khusus, apakah siapa yang dia berikan manfaat, keluarganya kah, teman-teman dekatnya kah, atau kaum mukminin secara umum? Tentunya ini perlu dalil secara khusus dan saya belum tahu dalilnya. Yang pasti disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa setiap 1000 dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab akan bersama 70.000 orang yang lain. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu yang mereka beri syafaat. Iya. Apakah 70.000 orang yang lain itu termasuk keluarga mereka atau umum? Wallahu alam, tidak dijelaskan di situ. Maka maknanya umum, wallahu alam. Ya. Kalau ada orang bilang, kalau Anda mati syafaatkan saya ya. Jadi masalah tembus. Orang bilangnya katanya itu. Iya. Ya kalau udah paham penjelasan tadi yang seperti ini enggak perlu ditanyakan lagi gitu. Ya. Ya kan? Enggak ada seperti itu, ya. Dari penjelasan kita tadi, syafaat itu enggak seperti itu. Syafaat itu bagaimana mendapatkannya adalah dengan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan juga beramal saleh. Itu cara untuk meraih syafaat. Ya, bukan dengan cara seperti itu. Iya, termasuk syafaat yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Iya. Apa namanya, syafaat Al-Quran, syafaat puasa juga disebutkan di dalam hadis yang sahih. Makanya tadi kita sebutkan ada syafaat khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat yang umum. Iya. Iya, yang membacanya, yang menghafalnya, iya. Biasanya banyak dari ibu-ibu nih. Satu. Baik, sudah masuk waktu zuhur, mungkin kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.